Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladhī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Ya ayyuhalladhīna āmanū ittaqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuṣliḥ lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa may yuṭiʿ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba adalah sebuah amalan besar yang bisa menghalangi dia dan bisa menjauhkan pula antara dirinya dengan neraka Allah wal'iyadzu billah. Karena hakikatnya ketakwaan itu adalah yattaqiyal 'abdu minan niran, akan menjauhkan diri seorang hamba dari neraka-neraka Allah, dari azab-azab Allah wal'iyadzu billah. Maka besar kemuliaan yang akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh cukup apabila jaminan keselamatan dunia dan akhirat telah Allah Subhanahu wa taala firmankan bagi mereka al-muttaqun. Ma'asyiral muslimina ibadallah. Sebuah surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah yang sangat ringkas akan tetapi mengandung faedah yang sangat dalam. Yang mana surah tersebut disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi as-surah lakafathum," dalam riwayat yang lain, "lawasi'athum," kata beliau alaihi rahmatullah. Satu surat ini apabila manusia seluruhnya benar-benar mentadabburi, benar-benar mendalami, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah yang ringkas ini, maka sungguh surah tersebut mencukupi untuk kehidupan mereka di dunia sebelum nanti di akhirat, yaitu suratul Asr yang telah dihafalkan oleh saghirul muslimin wa kabiruhum, anak-anak kecil dari kaum muslimin. Begitu pula orang-orang tua mereka telah menghafalkan surah yang sangat ringkas ini. Kata Allah Jalla Jalaluh di dalam firman yang mulia, wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang mana ma'asyiral muslimin ibadallah, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, tidaklah dua orang dari mereka berpisah, yang satu ke tempat lain, yang satunya lagi melakukan safar ke tempat yang lainnya. Mereka berpisah dari kota Al-Madinah, mereka berpisah dari kota Al-Yaman, mereka berpisah dari kota Mekkah Al-Mukarramah, kecuali di penghujung perpisahan mereka, mereka akan saling mewasiatkan dengan surah ini. Yang si fulan akan membacakan wal asr ila akhiril ayah, begitu pula si Allan min ashabi Rasulillah juga akan membacakan kepada saudaranya tersebut, kepada sahabatnya, wal asr ila akhiril ayah. Betapa besarnya faedah kandungan yang terkandung di dalam suratul asr tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum bukanlah sebuah amalan yang baru. Paling tidaknya apa yang mereka kerjakan, dan ini adalah amalan soleh yang telah diwariskan oleh mereka, yang telah mereka ambil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling tidaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat sunnatun taqririyah, menyetujui apa yang telah menjadi kebiasaan yang ada di sisi mereka para sahabat ketika mereka berpisah saling membacakan suratul asr, ketika mereka akan melakukan safar perjalanan, maka saudaranya, sahabatnya akan membacakan suratul asr, mengingatkan bahwasanya hakikat dari kehidupan seorang muslim akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa. Allahu jalla jalaluh bersumpah di dalam ayat yang mulia ini dengan makhluk yang sangat mulia. Ketika Allahu jalla wa'ala bersumpah dengan apapun dari nama makhluknya, maka itu adalah kekuasaan dan kebebasan yang dimiliki oleh Allahu jalla jalaluh. Zat Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersumpah dengan nama dari makhluk-makhluknya yang Allah inginkan. Wasyamsi wadduhaha wal fajr, dan ayat-ayat yang lainnya menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menguasai dan memiliki makhluk-makhluk tersebut. Akan tetapi berbeda dengan para hambanya, dengan kaum muslimin, dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah dibatasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang sahih, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa di antara kalian yang ingin bersumpah, maka pakailah, gunakanlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalau tidak, yasmut, diam. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam umat beliau sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah, barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama ayahnya, dengan nama kakeknya, dengan nama moyangnya, dan yang seterusnya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, faqad asyraka, dalam riwayat lain faqad kafar, sungguh dia telah melakukan sebuah kesyirikan, sungguh dia telah kufur, keluar dari al-Islam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin ibadallah, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki batasan-batasan di dalam sumpah-sumpah mereka, berbeda dengan sumpah yang dimiliki oleh Rabbul Alamin, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Al-khusr, alif lam, di dalam ayat ini adalah istighraq yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Mereka akan mendapati kerugian demi kerugian apabila mereka tidak bisa memanfaatkan masa-masa hidup mereka, apabila mereka tidak bisa memanfaatkan umur-umur mereka, waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Oleh karenanya diawali dengan al-asr, demi masa, wal-asr, kata Allah azza wa jal, agar manusia ini menyadari betapa besarnya kenikmatan waktu yang Allah berikan padanya. Tapi sayangnya terlalu banyak manusia yang lalai dengan kenikmatan waktu, terlebih kesenggangan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, dua nikmat yang banyak sekali manusia terlalaikan, terluputkan untuk dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kesehatan, Yang kedua al-faragh, waktu luang. Masa-masa hidupnya dia pakai untuk kemaksiatan demi kemaksiatan, kefasikan demi kefasikan, amalan-amalan taleh demi amalan-amalan taleh yang tidak ada faedahnya dari urusan-urusan ukhrawi, terlebih akan memudaratkan dia dengan dia menantang azab-azab Allah wal-iyadzubillah. Maka masa hidup manusia, umur-umur manusia akan diisi dengan kerugian dan kerugian apabila tidak memenuhi empat persyaratan, empat metode, empat kategori yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya yang terakhir, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Empat golongan inilah, empat manusia yang memiliki kriteria inilah yang akan selamat dari kerugian-kerugian tersebut. Adapun yang pertama, ma'asyiral muslimina ibadallah, Allah Jalla wa Ala menegaskan illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Dan keimanan yang dimaksudkan di sini dijelaskan oleh a'immatus salaf, di antaranya adalah al-Imam Al-Hasanul Basri. Beliau mengatakan laisal imanu, bukanlah makna dari keimanan di dalam ayat ini mujarradut talaffuz. Laisal imanu bitamanni walat tahalli, kata beliau alaihi rahmatullah. Bukanlah keimanan yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala hanya sekedar pengucapan, hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar pengikraran, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, bukan hiasan yang ada di dalam lisan-lisan kita. Walakinnahu ma qaddara bil amal wa saddara bil amal, kata beliau alaihi rahmatullah. Akan tetapi keimanan tersebut ma waqar, apa-apa yang terpatri, apa-apa yang tertanam, keyakinan yang sangat-sangat dalam yang ada di dalam hati seorang mukmin, yang ada di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wasaddar bil amal, dan kemudian dia buktikan dengan amalan-amalan soleh. Sehingga keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka al-mu'minun akan selamat dari kerugian-kerugian yang ada di masa hidupnya, sangat berkaitan erat dengan poin yang selanjutnya, sangat berkaitan erat dengan sifat yang berikutnya, kriteria yang selanjutnya, kata Allah Jalla wa Ala, wa amilus salihat, mereka-mereka yang mengisi waktunya, hidupnya, usianya dia habiskan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dan amalan-amalan soleh yang dimaksudkan di sini mencakup amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin. Apakah amalan tersebut nampak ataukah amalan-amalan tersebut tidak nampak dari perkara-perkara hati. Khosyahnya seorang hamba, amalan soleh. Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan soleh. Yakinnya seorang hamba bahwa Allah Jalla wa Ala adalah zat yang maha besar, zat yang maha menciptakan, zat yang maha memberikan rezeki, dan yang lainnya dari keistimewaan dan kemuliaan yang Allah Jalla wa Ala miliki adalah bahagian dari amalan-amalan soleh. Begitu pula amalan soleh yang zahir, amalan soleh yang nampak, yang kaitannya erat dengan penglihatan-penglihatan manusia yang lainnya, dari salat, membaca Al-Qur'an, bersedekah, melakukan umrah, ibadah haji, dan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mujmal, menyebutkan secara umum amalan-amalan saleh apapun yang dikerjakan oleh manusia akan bisa mengangkat dia dari kerugian-kerugian di masa hidupnya. Kemudian ma'asyiral muslimina ibadallah, kriteria yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh adalah mereka yang sibuk saling menasehati di atas kebenaran, wa tawasau bil haq. Realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah amalan besar yang dikenal di dalam Islam dengan al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ketika kita tidak diam dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapan kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita, kita tidak rela bagaimana kita terjatuh di dalam kemaksiatan pun, kita tidak rela apabila saudara-saudara kita juga terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian apabila dia belum mencintai dirinya, atau apabila dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita suka apabila kita terus berada di atas istiqamah. Kita suka apabila kita terus berada di atas al-haq. Kita suka apabila kita berada di atas sunnah Nabi SAW sampai ajal menjemput kita. Begitu pula kita mencintai, kita menyukai saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Mereka semua istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kriteria ini sangat erat dengan nasihat-nasihat seorang muslim kepada saudaranya. Jangan lakukan hal tersebut ya akhi. Karena itu akan bisa mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak diam dari kemungkaran. Dia realisasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia praktekkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara sabda beliau alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi fa innahu ad'aful iman. Di dalam riwayat yang lain, fadzalika ad'aful iman. Dia praktekkan apa yang disebutkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan ala ra'si wal ain, di atas kepalanya, terus diamalkan. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran yang ada di hadapannya, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya, ubahlah dengan kekuasaannya. Masuk kepada perkara anak-anak kita misalkan wal'iyadzubillah yang melakukan kemungkaran demi kemungkaran, kemaksiatan demi kemaksiatan, penyelisihan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, enggan melakukan salatul jamaah, sibuk dengan perkara-perkara yang hina, sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, sibuk dengan kedustaan, sibuk dengan permainan, dan yang seterusnya. Kita sebagai orang tua memiliki al-yad, kita sebagai orang tua memiliki kekuasaan untuk merubah kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapan kita, terlebih yang dilakukan oleh anak-anak kita. Wa man lam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak memiliki kekuasaan, maka ubahlah kemungkaran yang ada di hadapan kamu dengan lisanmu. Nasihati orang tersebut. Apakah nasihat tersebut nantinya diterima ataukah tidak diterima, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah jalla jalaluh. Apabila kita menasihati seseorang, diingatkan oleh Allah jalla jalaluh, lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menyetir mereka. Wajib kalian dengarkan nasihat saya, wajib kalian dengarkan petua saya. Tidak bisa. Mereka memiliki iradah, mereka memiliki yang namanya pilihan hidup. Apabila didengar nasihat tersebut walhamdulillah, apabila tidak didengar maka kita serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi lisan ini wajib untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Begitu pula ma'asyiral muslimin ibadallah, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa man lam yastati' fa biqalbihi, tidak mampu dengan kekuasaan karena tidak dia miliki, tidak mampu dengan lisan karena tidak memiliki beberapa ilmu syar'i, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan hati-hati yang ada di dalam benak-benak kaum muslimin. Hati-hati yang ada di dalam setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qalb bisa mengingkari dan bisa rela dengan kemaksiatan yang ada. Saya tidak setuju dengan kemaksiatan tersebut. Hatinya akan sempit. Tapi kalau hatinya sudah menjadi hati yang rusak, hatinya sudah menjadi hati yang marid, hatinya sudah menjadi hati yang penuh dengan kemunafikan wal'iyadzubillah, biasa sekali hatinya akan memandang kemaksiatan demi kemaksiatan. Tidak ada kemungkaran, tidak ada pengingkaran dari kemungkaran yang ada wal'iyadzubillah. Maka ini salah satu tanda hatinya berpenyakit yang harus segera mendapatkan obat dari Al-Quran, harus segera mendapatkan obat dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan hatinya seorang hamba bisa mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapannya. Dengan hatinya seorang bisa mengingkari penyelisihan syariat yang terjadi di hadapannya. Dan disebutkan oleh Nabi, fabidzalika atau fadzalika ad'aful iman. Dan tingkatan yang terakhir itu adalah bentuk keimanan yang paling lemah yang dimiliki oleh seorang hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر المسلمين عباد الله، Adapun perkara yang keempat, kriteria yang keempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan terselamatkan dari kerugian-kerugian yang ada di kehidupan-kehidupan mereka adalah watawasau bisabar. Mereka saling menasihati di atas kesabaran-kesabaran. Ma'asyiral muslimina ibadallah, kesabaran adalah satu hal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelakunya mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Azza wa Jal. Hanya saja mereka, orang-orang yang sabirun, orang-orang yang sabar, akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa adanya batasan sedikit pun dari Allah Azza wa Jal. Tingkatan pahala demi tingkatan pahala, lipat gandaan pahala demi lipat gandaan pahala akan didapatkan oleh mereka, orang-orang yang sabar, as-sabirun. Dan yang seperti kita ketahui bahwasanya sabar ini di dalam al-Islam mencakup tiga keadaan. Yang pertama, kesabaran untuk kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang ada di dalam ayat ini adalah keimanan seorang hamba, amalan-amalan soleh seorang hamba secara umum, zahiran wa batinan, dan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Keimanan butuh kesabaran, dalam artian kesyirikan-kesyirikan yang bisa menggairahkan hawa nafsunya, yang bisa menggugah keinginannya, yang mungkin dia lihat tetangganya melakukan kesyirikan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia harus berkorban dengan keimanan-keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia korbankan keimanannya hanya dengan satu dua perkara dunia. Harus sabar dalam melakukan amalan yang namanya keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Begitu pula amalan-amalan soleh yang lainnya, salat, puasa, zakat, bersedekah dan yang lainnya, amalan-amalan soleh, birrul walidain, as-shadiq, ucapan yang jujur, semuanya membutuhkan yang namanya kesabaran, kesabaran di atas ketaatan tadi. Begitu pula nasihat yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Cemoohan demi cemoohan akan sampai kepada kita. Kamu orang yang sok tahu, kamu orang yang sok alim, kamu orang yang tidak bisa mengurusi dirimu sendiri, dan yang seterusnya dari caci makian mereka, tapi butuh kesabaran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dicaci maki oleh bangsa Quraisy, bangsa beliau sendiri, bersabar di atas caci makian tersebut. Bahkan wal'iyadzu billah, sampai ada yang meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kesabaran yang ada di sisi beliau, beliau menjadi seorang yang paling tinggi derajatnya kelak di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimina ibadallah, kesabaran di atas ketaatan demi ketaatan, kesabaran ketika kita menasihati orang lain, kesabaran ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus dan harus kita tanamkan sedalam-dalamnya di dalam jiwa-jiwa kita. Adapun jenis sabar yang kedua adalah bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis yang sahih, "Innal jannata huffat bil makarih, wa innan nara huffat bisyahawat." Sesungguhnya syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala dikelilingi dengan perkara-perkara yang al-makarih, yang kita benci, yang tidak kita sukai. Bangun di pertiga malam terakhir, berpuasa di siang hari bulan Ramadan, berdiri 1 jam 2 jam dalam qiyamul lail, mengeluarkan harta yang telah kita keluarkan atau yang telah kita dapatkan, mengeluarkan harta yang telah kita dapatkan dari tetesan-tetesan keringat kita, harus disedekahkan, harus dikeluarkan. Kebencian, kita tidak suka. Itulah jannah, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan saleh akan berkaitan, syurga Allah Subhanahu wa taala akan dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh seorang muslim. Berbeda dengan an-nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffat bisyahawat, dipenuhi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang membahagiakan, yang memuaskan hawa nafsu seorang muslim, hawa nafsu seorang hamba Allah azza wajal, yang dia akan senang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan tersebut. Matanya merasa senang ketika melihat perkara-perkara yang haram, telinganya merasa senang ketika mendengar perkara-perkara yang haram. Wal'iyadzu billah. Amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan taleh akan memberikan ketagihan demi ketagihan, akan melahirkan hati yang sakit yang tidak akan mudah mengingkari kemaksiatan yang jangankan orang lain melakukannya, diri sendiri saja ridha apabila diri tersebut melakukannya. Ini ma'asyiral muslimina ibadallah. Maka ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menahan diri kita dari perkara-perkara yang haram, dari pandangan-pandangan yang haram, dari pendengaran-pendengaran yang haram, dari lisan yang mungkin suka menggunjing orang lain, suka mendustai orang lain, dari lisan yang suka mencaci maki orang lain, menghentak-hentak keluarganya, anak dan istrinya, kemudian orang tuanya juga demikian. Maka ini adalah perkara-perkara yang akan memuaskan hawa nafsu seseorang. Maka seorang muslim yang berada di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sabar untuk tidak melakukan itu semua. Tidak tahan, memang tidak tahan. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita melawan amarah kita, harus kita melawan kesenangan dalam tanda kutip sementara yang mungkin kesenangan-kesenangan itu wal iyadhu billah akan membawa seorang hamba kepada perkara-perkara yang merugikan dia di akhirat kelak wal iyadhu billah. Adapun ma'asyiral muslimina ibadallah, kesabaran yang ketiga adalah ketika seorang hamba bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri seorang. Penyakit, kemudian bala, cobaan, fitnah. Ini perkara yang tidak disenangi oleh jiwa seorang muslim, jiwa seorang hamba, akan tetapi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar yakin tidaklah itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali akan ada di baliknya hikmah-hikmah yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan, sehingga kita harus bersabar melewati fitnah demi fitnah yang ada seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati ini, tsabbit qalbi, tetapkanlah, kokohkanlah hati ini di atas agamamu. Karena kalau kita tidak sabar dengan cobaan yang ada, fitnah yang ada, takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, sangat mudah hati ini berbalik dari keimanan menjadi kekufuran wal iyadhu billah, dari sunnah menjadi bid'ah wal iyadhu billah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebuah solusi agar kita terus berada di atas kekokohan kita, di atas kesabaran untuk melewati fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan yang ada, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Badiru bil a'mali fitanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo bersegera kalian untuk melakukan amalan-amalan soleh, karena akan terus datang fitnah-fitnah, akan terus datang cobaan-cobaan, akan terus ada penyakit demi penyakit. Penyakit ini sembuh, akan datang penyakit yang lain. Cobaan ini datang atau dilewati, kemudian akan datang cobaan yang lain. Fitnah ini selesai, akan datang fitnah yang baru lagi. Tidak akan beristirahat seorang mukmin di dalam kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi kita. Cobaan demi cobaan, kalau tidak kita sikapi dengan kesabaran, akan bisa melewatkan kita dari keimanan dan kejujuran dalam keimanan tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mali fitanan ka kita'il laili muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa mudahnya hati seorang muslim berbolak-balik. Pagi hari dia beriman, sore harinya sudah kafir. Pagi hari dia menjadi seorang sunni salafi, sore harinya sudah menjadi seorang mubtadi' wal iyadz billah. Begitu pula sebaliknya, sore hari dia masih beriman, sore hari dia masih mengakui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keesaan demi keesaan, asmaul husna wa sifatil ulia. Tapi kemudian di pagi harinya dia sudah menjadi seorang hamba yang kufur, seorang hamba yang tidak mengakui itu semua, disebabkan dia menjual agamanya karena perkara-perkara dunia. Tidak sabar dengan cobaan demi cobaan, tidak sabar dengan takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan dan telah tetapkan pada dirinya, tidak sabar dengan fitnah-fitnah yang Allah berikan. Pentingnya tawasi bis sabr. Kita saling mewasiatkan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, hendaknya senantiasa terus bersabar, bersabar dan bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, sampai Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surganya yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan abadi bagi orang-orang yang sabar.